Kalau yang ditanyakan seperti itu, apakah penyakit atau tidak? Naam, itu sebuah penyakit. Naam, itu sebuah apa? Penyakit. Karena kalau kita kembali ke masa Rasul alaihi salatu wasalam, yang mana Rasul ini disifatkan ja'a ilaihi dunya wa huwa la yuridu. Rasul ini disifatkan datang kepadanya dunia, tapi Rasul enggak menginginkan. Beliau lebih rela miskin daripada apa? Hidup di dunia, apa, daripada dunia. Ini Rasul. Dan seseorang itu, yang pertama, kenapa angan-angan dan cita-citanya, ya, enggak hanya mungkin satu, dua, enggak hanya antum, enggak hanya siapa saja, kenapa angan-angannya di kehidupan dunia lebih besar dari angan-angan kehidupan dia di akhirat? Yang pertama adalah karena kurangnya dia dengan ilmu akhirat. Itu yang pertama. Kenapa para rasul dan para sahabat mereka lebih cinta akhirat daripada dunia? Karena apa? Ilmu mereka terhadap akhirat lebih besar daripada ilmu mereka terhadap dunia. Baik. Kurangnya kita mengenal akhirat kita, kenikmatan-kenikmatan surga, ini sebagai kontribusi utama kita mencita-citakan kehidupan dunia. Itu yang pertama. Ya, kita tidak memungkiri, semua pasti pengen di dunia ini punya apa, harta benda yang banyak, pengen punya kehormatan di tengah-tengah manusia, pengen punya kemuliaan di tengah-tengah manusia. Kita tidak memungkiri. Itu semuanya tidak kita pungkiri, pasti ada usaha pengen ke situ. Nah, namun perlu kita ingat bahwasannya angan-angan itu akan berubah, ya, dan akan bisa menuju kepada perkara yang baik, dalam hal ini kehidupan akhirat, jika kita terus mengilmui apa itu akhirat. Seseorang yang banyak memandang itu akan semakin banyak keinginan. Berbeda dengan orang yang tidak banyak memandang. Kita pengen itu, pengen ini karena memandang. Ya. Kita pengen itu, pengen ini karena melihat. Tetapi sesuatu yang tidak kita lihat, apa kita pengen? Pengen apa enggak? Kita pengen sesuatu yang tidak kita lihat. Pengen apa enggak kira-kira? Enggak pengen. Yang di belakang kita ini, misalnya mobil bagus-bagus. Yang kita lihat di situ mobil jelek-jelek. Ya kita paling yang ngelihat yang paling bagus yang dari jelek-jelek tadi mana? Kita enggak menginginkan yang di belakang, iya toh? Beda kalau kita noleh, wah ternyata yang di belakang lebih bagus-bagus ini. Saya enggak mau itulah, saya pengin yang itu saja. Demikian juga dunia dan akhirat. Karena kurangnya kita pengetahuan dengan akhirat, kita enggak ada keinginan untuk akhirat itu, tetapi yang kita inginkan ya perkara-perkara dunia tadi. Ya, beda kalau kita terus semakin menengok dan melihat, oh ternyata akhirat itu lebih besar daripada dunia. Ya, jadi faktor utama kurangnya ilmu kita dengan akhirat. Adapun keinginan-keinginan seperti itu, ya pasti di setiap manusia ada. Adapun kalau kita raih dalam rangka mengorbankan akhirat, maka itu tercela. Ya, tetapi kalau kita raih bersama dengan akhirat, ya, kita tetap ibadah kita untuk Allah, adapun kita pengen seperti itu dengan cara yang halal, yang thayyib, yang bagus, maka silakan. Tidak ada celah. Wabtaghi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah peruntukkan bagimu di negeri akhirat, surga, dan jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Cari. Nah, tetapi jangan sampai melupakan akhirat untuk mencari dunia. Siapa orang yang tidak pengen punya uang banyak? Siapa orang yang tidak pengen menjadi orang yang mulia? Ya. Siapa orang yang tidak pengen hidup nikmat di dunia ini? Semuanya pengen. Dan bahkan apa yang kita lakukan sehari-hari kita mencari dunia, itu ya untuk itu. Punya uang, hidup enak, mulia. Kan gitu. Nah, tetapi jangan sampai itu semua sebagai obsesi utama. Ya, jangan sampai menjadi obsesi utama sampai amal akhirat kita pakai untuk memperoleh. Ya, ini tadi enggak boleh. Akhirat kita akhirat, untuk dunia kita terus usaha bagaimana kita mengembangkan bisnis kita ya dengan dipelajari ini, tetapi dengan jalur yang syar'i, dengan jalur yang bagus. Nah, seperti itu. menjauhi kesyirikan-kesyirikan, praktek-praktek perdukunan. Nah, tidak apa-apa, yang seperti itu tidak apa-apa. Terkhusus kalau dia sudah paham dengan akhirat, ya maka dia akan pakai harta bendanya ini untuk mencapai akhirat. Ya, untuk mencapai apa? Akhirat. Dia kaya, alhamdulillah kekayaannya dia pakai untuk membela agama. Dia seorang yang ya berpangkat, dia pakai pangkatnya untuk menaikkan apa? Agama. Nah, seperti itu. Ya, karena agama ini terkadang akan bisa tersebar dengan baik ya dengan harta benda kita, dengan kekuasaan kita. Ya, seperti itu. Adapun obsesi dunia, ini semuanya punya, tetapi jangan sampai obsesi dunia ini apa? Menjual agama kita. Tidak apa-apa. Adapun ketika itu semuanya adalah menjadi target utama kita, maka tentunya itu penyakit. Ya, penyakit keduniaan. Maka dikatakan Rasulullah, man humanila yasbi'an. Dua cita-cita yang enggak akan pernah mengenyangkan. Apa itu? Thalabul ilmi wa thalabud dunya. Cari ilmu dan cari dunia. Cari ilmu, semakin punya ilmu semakin bodoh. Cari dunia, semakin punya semakin kurang. Semakin kurang apa semakin cukup? Tum dulu enggak punya uang. Cita-citanya paling ya paling saya bisa beli inilah, alhamdulillah. Antum punya uang, kayaknya itu, kayaknya masih kurang. Semakin punya uang, semakin apa kurang. Nah, seperti orang cari ilmu, semakin tahu semakin bodoh. Jadi kalau antum cari ilmu sampai sekarang masih merasa bodoh, itu ilmu sudah antum miliki. Tapi kalau sampai sekarang cari ilmu merasa pintar, itu semakin bodoh. Jadi kalau orang mencari ilmu semakin merasa pintar, semakin bodoh dia. Tetapi kalau mencari dunia semakin cukup, semakin kaya. Ya, kalau dia mencari dunia semakin merasa cukup, semakin kaya. Tapi kalau mencari ilmu semakin dia merasa cukup, semakin bodoh. Jadi kalau kita masih merasa bodoh sampai sekarang ini, ketahuilah ilmu sudah bersama Anda. Tapi kalau sampai sekarang ini cari ilmu sudah merasa pintar, ilmu sudah meninggalkan Anda. Kenapa? Karena kalau orang merasa bodoh itu kan semakin pengen tahu. Tapi kalau dia sudah merasa cukup, buat apa? Gak pengen tahu lagi. Nah, saat itulah dia semakin apa? Bodoh. Ya, emang dunia ini berat. Karena juga cuma bisa ngomong. Ya. Karena punya motor itu dulu, pengennya masalah sudah ini sudah cukup lah. Sekarang lihat, nih Indra itu. Kalau punya itu kayaknya enak. Ta'alim bisa seset, selesai. Ya. Sekali gas, set, sampai masjid. Ya, masya Allah. Ya, nanti kalau harus misalkan betul Allah ya berikan rezeki bisa beli motor yang bagus ya. Wah, kayaknya kalau punya mobil adem, nggak becek, nggak kehujanan. Kalau sudah punya mobil, wah kayaknya kalau yang itu kayaknya lebih enak lagi nih buat pulang kampung. Ya, itulah manusia. Itulah dunia, nggak pernah merasa puas kita dengan dunia. Semua sama, kalau masalah ini semua sama. Gak hanya yang menanyakan, yang ditanyakan juga sama. Dan yang mendengarkan apalagi lebih dari yang bertanya dan yang ditanyakan. Cuma mereka gak mau tanya saja. InsyaAllah. Yang jelas kita semakin paham. Semakin berumur semakin paham. Jangan sampai umur kita yang dulu kita pakai kejelekan, dapat kejelekan di akhir umur, malah tambah kita rusak.